spesial untuk pas hatiku semuanya. Jangan lupa bahagia ya. Yuk, Alista. Meletrasik. Suara bisa. Engkau bagaikan air yang membuatku dingin. Dikala aku marah, dikala aku resah. Engkau penyemangat hidupku. Terima kasih.